Kebiasaan di keluarga kami ketika suami hendak berangkat kerja, ia berpamitan kepada anak-anak dengan bersalaman, cipika-cipiki, dan berpelukan. Dan hal yang sama juga dilakukan suami kepada istri di hadapan anak-anak. Apakah hal ini tidak mengapa? Wallahu ta'ala a'lam, saya tidak tahu, belum pernah mendengar fatwa-fatwa dari para ulama. Yang jadi masalah adalah apakah perkara tersebut perkara yang biasa atau perkara yang tidak biasa di urfnya. Kalau itu adalah perkara yang biasa dan kamu lakukan pula pada anak-anak kamu dengan cipika-cipiki, maka tidak ada masalah. Artinya anak-anak itu paham bahwa itu hanya sekedar seperti orang bersalaman saja. Tetapi kalau dengan syahwat di hadapan anak-anak, jangan. Mereka akan bertanya-tanya, kenapa begini, kenapa begitu. Barakallahu fikum. Sehingga kalau sekedar saja ya, menyentuhkan pipi dengan pipi istrinya hanya berpamitan dan dia lakukan pula pada anak-anaknya, mudah-mudahan itu adalah perkara yang tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam.